Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa la ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah ajma'in, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati, yang insyaallah dengan membaca Al-Quran dan menelaah terjemahan dan isi kandungan maknanya lewat tafsir Syekh Sya'rawi, hati kita menjadi lebih sejuk karena kita senantiasa berteman dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita senantiasa membaca firman-firman-Nya. Tentu tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini kecuali ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita senantiasa bernaung di bawah lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan surah Maryam, surah yang ke-19 ayat ke-34. Pernyataan daripada Nabi Isa alaihi salam ketika beliau masih sangat bayi, berada di dalam ayunan untuk menegaskan kejujuran ibundanya. Kemudian Nabi Isa mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Isa pada ayat 33 dan sebelumnya semua itu adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang dikatakan Nabi Isa itu, maka pastilah apa yang dikatakan Isa itu benar. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala atau penegasan Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat baca pada surah Maryam ini ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun." Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Subhanallah walhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja sudah menegaskan bahwa Isa itu benar, Isa itu jujur, apa yang dikatakannya itu adalah hak, maka wajiblah bagi kita yang mendengarkannya untuk meyakini dan mempercayainya. Kalau kita flashback ke belakang sejenak, pada ayat ke-30, Nabi Isa sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran pada ayat ke-30 dari surah Maryam ini mengatakan, "Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan, karena itu pernyataan Nabi Isa alaihi salam sendiri. "Atani al-kitab," dan aku diberikan al-kitab, yang kita sebut dengan Injil. "Ja'alani nabiyya," dan Allah menjadikan aku sebagai nabi. Jadi dalam ayat ini tegas bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, makhluk, bukan pencipta, bukan Tuhan, diberikan kitab, Injil, dan diangkat menjadi seorang rasul atau seorang nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Isa dan pengikutnya salat, zakat, selanjutnya berbakti kepada orang tua dan menjauhkan daripada Nabi Isa sifat-sifat yang tidak baik dan tercela seperti kasar atau bengis, dan memberikan kepada Nabi Isa keberkahan dan keselamatan sampai dia dihidupkan kembali. Nah, jadi tentunya ini semua adalah kebenaran, qaulal haq, kata Allah Subhanahu wa taala, kata yang benar. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada seseorang yang meragu-ragukan tentang cerita atau kisah Nabi Isa ini, apalagi ada misalnya seorang ustaz mengatakan bahwa Isa itu punya ayah, padahal jelas di dalam Al-Quran ini penegasan, dan para ulama mengatakan tidak ada ayah daripada Nabi Isa alaihi salam, maka ini bisa diragukan keimanannya, sekalipun dia mengaku bahwa dia adalah seorang ustaz. Ini menjadi penting untuk kita fahami, karena sekarang ini banyak sekali muncul pendapat-pendapat yang menyimpang, yang nyeleneh. Ya, tidak tahu kita apa motivasinya, tapi dikembangkan di tengah-tengah umat Islam. Ya, karena apa? Karena kalau kita sudah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya adalah kekafiran. Maka adalah ancamannya kufur. Wal'iyadzu billah. Maka berhati-hatilah untuk berkata-kata atas nama Allah dengan ya, perkataan yang bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya, ada sebagian informasi mengatakan ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa Isa itu punya ayah, wal'iyadzu billah. Baik. Jadi ini menjadi penting karena di sini dinisbahkan kepada Maryam, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Ya, dan kita ketahui bahwa di dalam di dalam tradisi bangsa Arab dan bangsa-bangsa sebelumnya bahwa anak itu dinisbahkan kepada ayahnya. Jadi kalau sekiranya Nabi Isa itu punya ayah seperti yang disangkakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, maka yang disebutkan di sini ayahnya, bukan ibunya. Dan tentu kita yakin bahwa Maryam tidaklah berzina. Ya. Karena orang yang mengatakan bahwa Maryam itu punya suami, berarti dia telah menuduh, atau Isa itu punya punya ayah, maka dia telah menuduh Maryam dengan berzina, wal'iyadzu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa apa yang terjadi pada diri Maryam dan pada Isa alaihi wassalam ini, dan cerita-cerita seputar itu banyak sekali ya, terjadi perdebatan, perselisihan yang itu memang dilakukan atau disengaja oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang suka melakukan tashkik, meragu-ragukan atau mengkabur-kaburkan, melakukan distorsi terhadap keimanan seseorang lain. Nah, ini sungguh sangat amat berbahaya, dan tentunya sebagai orang yang membaca Al-Qur'an ya, bagi kita yang kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, hal ini tidaklah dilakukan, apalagi kalau itu dilakukan dengan sengaja. Ya, jadi dapat kita lihat dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran apa yang dinyatakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Baiklah para pendengar yang dimuliakan dan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang tidak sabar lagi memberikan tanggapan terhadap ayat ini. Fadhal Ustaz. Ya. Syukran. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat yang baru kita kaji ini adalah merupakan pengakuan dari Nabi Isa bahwasanya dikatakan di sini dzalika Isa bin Maryam. Kata-kata dzalika Isa bin Maryam ini adalah untuk menepis tuduhan-tuduhan orang-orang yang menyatakan tentang kebatilan-kebatilan. Artinya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Dr. Ardiansah tadi, yaitu tentang diburuk-burukkannya ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu Maryam alaihissalam, bahwasanya dengan mengatakan hal-hal yang sangat bertentangan. Ingat, ini perkataan adalah melalui firman Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu dikatakan ini adalah melalui lisan dari Maryam ataupun yang lainnya, bahwasanya kita harus mengakui bahwasanya Al-Qur'an ini adalah sangat sempurna. Maka dengan kesempurnaannya itu tidak bisa didebat lagi. Kenapa? Karena orang yang mendebat keabsahan Al-Qur'an itu dianggap orang yang keluar dari agama Islam. Sebab perintah Allah dan Rasul-Nya menyarankan kita berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, maka kita akan diberikan jaminan, yaitu dunia akhirat, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maka ketika kita melihat Al-Qur'an ayat demi ayat, kita harus mengimani, karena itu tidak perlu tawar-menawar lagi. Maka kalaulah ada orang yang mengatakan hal yang lain dan bertentangan dalam Al-Quran ini, berarti dia tidak memahami bagaimana hakikat Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran tidak bisa kita bantah lagi, betul-betul absah. Karena apa? Karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun disampaikan oleh Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada seluruh umatnya di dunia ini. Agar kita harus meyakini apa yang kita yakini, sami'na wa ata'na. Ketika mendengarkan perintah itu, walaupun belum dapat kita cerna, kita hanya tugasnya adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan firman Allah, kita mentaati apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlulah orang-orang yang mengatakan adanya bapak ayah dari seorang anak dari anak Nabi Isa, yaitu mengatakan ada ayahnya, itu adalah sudah menyalahi apa? Kitab suci Al-Qur'an. Maka dia perlu bertobat kembali. Disebabkan apa? Karena dia sudah melanggar firman Allah. Firman Allah untuk diiman. Ada pun masalah yang ia dengar, maka janganlah didengar masalah tersebut. Yang didengar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah jaminan bagi kita, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah pertama sekali disusun, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan Al-Qur'an. Yang ada keraguan selain Al-Qur'an. Karena itu adalah hal yang belum pasti. Yang sudah pasti adalah yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Semoga kita dapat mengimani, baik sudah sampai kita mengkajinya ataupun belum sampai. Karena itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting adalah kita mengimaninya. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya perbedaan pendapat yang sesat dan menyesatkan berkaitan seputar daripada Nabi Isa alaihi salam dan ibundanya Maryam, maka ini perlu kita jauhkan dari diri kita sejauh-jauhnya. Karena hal itu dapat merusak akidah kita dan dapat merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya berujung kepada kemurkaan Allah dan tidak diterimanya amal ibadah kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.